Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa tentu akan merasakan al-maut, kematian. Dan kematian manakala telah tiba waktunya, tak akan bisa untuk ditangguhkan, tak akan bisa pula untuk kemudian dimajukan. Walikulli ummatin ajal. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Dan setiap umat ada ajalnya, batas akhir, batas waktu. Apabila telah tiba batas itu pada mereka, tidak bisa diakhirkan, ditangguhkan walau sesaat. Demikian juga tidak bisa untuk kemudian dikedepankan, dimajukan walaupun sesaat. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang tertera di dalam surat Al-A'raf ayat ke-34 yang menjelaskan tentang ajal. Pada setiap umat itu sudah ada ketentuannya. Dan tidak akan bisa seseorang untuk merekayasa. Tidak akan pula bisa seseorang untuk kemudian merubah ketetapan-ketetapan itu. Setiap manusia pasti akan menemui kematian. Bisa hari ini, bisa esok, lusa, pekan depan, bulan depan, tahun depan, dan semuanya tidak ada yang mengetahui kapan diri seseorang dijemput dengan kematian. Tidak ada yang mengetahui kapan ia akan menemui ajal. Karena semua itu merupakan kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita untuk menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kematian. Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Karena kita tidak tahu di mana kita akan meninggal dunia. Oleh karena itu, kita harus menyiapkan dengan segenap persiapan melalui perbuatan-perbuatan kebajikan, amalan-amalan saleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana disebutkan di dalam riwayat hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia menyatakan, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faja'ahu rajulun minal ansar fasallama 'alan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian datang seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Laki-laki itu memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma qala, kemudian laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Wahai Rasulullah, siapakah orang-orang yang beriman yang paling utama itu? Qala, maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ahsanuhum khuluqan. Orang-orang yang beriman yang memiliki atau yang paling utama adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Qala, kemudian laki-laki dari Ansar itu bertanya kembali, fa ayyul mu'minina aqyas? Dan siapakah orang-orang yang beriman itu yang paling cerdas? Yang cerdas. Siapa orang-orang beriman yang cerdas itu? Qala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Ulaika al aqyas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, orang yang cerdas, orang-orang beriman yang cerdas itu mereka yang paling banyak mengingat kematian. Mereka orang-orang yang paling banyak mengingat kematian. Kemudian mereka menyiapkan dengan sebaik-baiknya untuk segala sesuatu setelah kematian itu tiba. Yaitu orang-orang yang beriman, yang menyiapkan segala sesuatunya untuk kehidupan setelah kematian itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ulaika al-aqyas. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Jadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memang ia berpikir, menggunakan pemikirannya, menggunakan kecerdasannya, ia akan lebih banyak untuk mengingat kematian. Ia akan mengingat apa yang harus ia kerjakan untuk menghadapi kehidupan setelah kematian itu datang. Karena sesungguhnya ia menyadari kehidupan di dunia ini hanyalah bersifat sementara. Karena ia menyadari bahwasannya apapun yang ia kumpulkan di dalam kehidupan di dunia ini, harta benda, sawah, ladang, dan lain sebagainya, semuanya tidak akan dibawa untuk hari kemudian. Sehingga begitu ia menyadari tentang hakikat kehidupan di dunia ini, ia tahu bahwasannya kehidupan di dunia adalah darul amal, yaitu kampung untuk beramal. Maka ia pun menggunakan dunia ini hanya sebagai media untuk bisa melakukan bentuk-bentuk amalan yang soleh. Dan itulah yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ketika beliau menjelaskan tentang al-imanu bil yaumil akhir, pentingnya seorang mukmin untuk mengimani, seorang muslim mukmin untuk mengimani terhadap hari akhir. Yang dimaksud hari akhir yaitu yaumul qiyamah, hari kiamat. Dikatakan sebagai hari akhir, yusammal yaumal akhir, disebut sebagai hari akhir, li'annahu ba'da dunya, karena kehidupan hari akhir itu setelah dunia ini ia tinggalkan. Wa yusamma yaumal qiyamati, dan hari akhir itu pun disebut sebagai hari kiamat. Karena liqiyamin nasi fihi min kuburihim li rabbil alamin. Karena setelah kehidupan dunia itu tidak ada, maka manusia akan dibangkitkan dari kuburnya untuk menghadap rabbul alamin. Maka al-imanu bil yaumil akhir, seorang hamba yang mengimani kepada hari akhir, Yang dimaksud adalah huwa tasdiqu bihusulihi wa wuqu'ihi, yaitu seorang hamba yang meyakini, membenarkan bahwasannya hari akhir itu pasti terjadi. Hari akhir itu pasti terjadi. Ia meyakini itu, mengimani tentang hal itu. Thumma al-isti'dadu lahu, kemudian setelah ia meyakini bahwasannya hari akhir itu pasti terjadi, setelah ia mengimani bahwasannya hari akhir itu akan menimpa pada dirinya, maka kemudian ia al-isti'dadu lahu, menyiapkan segala sesuatu untuk menjumpai hari akhir itu. Karena sesungguhnya bagi orang yang beriman, fala yakfi an tusaddiqa bihi wa tajzima bih, ia tidak cukup hanya membenarkan, meyakini, memastikan pasti bahwasannya hari akhir itu ada, tidak cukup hanya dengan itu. Balla buddha minal isti'dadi lahu, bahkan ia menyiapkan segala sesuatu untuk menghadapi hari akhir, akhir dari kehidupannya. Dalam bentuk apa? Wa taqdimil a'mali salihah, ia mempersiapkan segala sesuatunya dengan selalu mengedepankan amal-amal kebaikan. Selalu mengedepankan amal-amal saleh. Wa taubati minal a'mali sayyi'ah, dan ia selalu bertaubat, beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat dari segala bentuk amalan yang jelek, yang buruk. Karena ia tahu. Karena ia seorang yang cerdas. Bahwasannya ia akan menemui kematian. Maka di setiap saat, di setiap kesempatan, hari-harinya, ia memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Dikala ia duduk, dikala ia berbaring, dikala ia dalam keadaan rehat, istighfar tak pernah berhenti dari lisannya. Kalimat taubat tak pernah kering dari lisan yang ada pada dirinya. Kenapa? Karena ia adalah orang yang cerdas. Karena ia orang yang meyakini bahwasannya kematian akan menjumpai dirinya. Karena ia cerdas memahami dunia ini bukan segalanya. Dunia ini hanyalah diibaratkan sebagai seorang, dirinya sebagai seorang musafir, mampir di dunia ini, mampir di bawah pohon, sekedar berteduh, yang kemudian setelah itu ia harus melanjutkan perjalanannya. Demikianlah orang yang cerdas. Ia tidak terpaku dengan dunia ini. Ia tidak kemudian dilalaikan oleh keadaan dunia ini. Sehingga kemudian melupakan kehidupan yang sebenarnya akan ia hadapi pasca kehidupan dunia ini. Orang yang cerdas akan memikirkan apa yang harus ia persiapkan untuk menghadapi kehidupan setelah kematiannya. Qala wal iktsari minal hasanat, dan ia senantiasa memperbanyak al hasanat, amal-amal kebaikan. Maka bagi orang yang aqyas, yang cerdas, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaikal aqyas, mereka itu adalah orang yang cerdas, maka ia akan memahami hakikat dari kehidupan ini. Ia akan memahami hakikat untuk apa ia mengumpulkan, mencari nafkah, mengumpulkan harta. Ia akan memahami hakikat kenapa ia harus mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh. Orang yang cerdas mengerti hakikat kenapa ia harus ta'lim, harus hadir di majlis-majlis ilmu. Orang yang cerdas, ia akan memahami kenapa ia harus memilih istri yang soleha. Orang yang cerdas, ia akan memahami kenapa saya harus berteman dengan orang-orang yang saleh, orang teman-teman yang baik. Karena semua itu ia persiapkan kalau-kalau kematian itu menjumpai dirinya. Karena ia persiapkan anak yang saleh, ia siapkan kalau sampai dirinya meninggal dunia, anaknya lah yang memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Anaknya lah yang kemudian akan mendoakan dirinya. Ia sadar, ia cerdas, ia siapkan keturunannya untuk menghadapi hari esok bagi dirinya. Hari setelah kematian itu tiba menjemput dirinya. Ia cerdas bahwasanya harta yang ia cari bukan untuk kemudian ia genggam terus di dalam telapak tangannya. Ia memahami bahwasanya harta yang ia cari harus ia nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, harus ia belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar harta itu bisa ia petik, bisa menjadi menjadi tabungannya, menjadi investasi bagi kehidupannya setelah kematian itu menimpa dirinya. Orang yang cerdas akan menyiapkan segala sesuatunya untuk kehidupan yang akan datang, bukan kehidupan di dunia ini. Bukan kehidupan yang sementara ini, yang fana. Sehingga orang yang cerdas, ia takut ketika harta yang ia kumpulkan tidak ia nafkahkan, ia tidak gunakan harta itu di jalan yang Allah ridhoi, ia takut. Orang yang cerdas itu orang yang dia takut kalau anak-anak yang ia lahirkan, yang dengan sebab dia anak itu lahir ke dunia, ia takutkan anak-anak itu justru menjadi beban dia di akhirat nanti. Oleh karena itu, ia berupaya bagaimana mencerdaskan, menjadikan anak ini saleh. Demikianlah cara pandang, cara berpikir seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang cerdas. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak menyebutkan yang cerdas itu punya titel sekian dan sekian. Punya titel sedemikian panjangnya. Punya karir yang sedemikian terus menanjak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan orang yang cerdas itu orang yang kemudian berhasil usahanya, bisnisnya, tidak. Orang yang cerdas yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam aktsaruhum lil mauti dzikra, yaitu mereka yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan orang yang cerdas itu setelah ingat kematian ia kemudian merancang, merencanakan segala persiapan agar kehidupan setelah kematian itu menjadi kehidupan yang sukses bagi dirinya. Agar kehidupan setelah kematian itu menjadi kehidupan yang penuh kemenangan, kejayaan bagi dirinya. Demikianlah para ulama menyebutkan di antara hikmah seseorang mengingat kepada hari akhir, yaitu ia bisa menyiapkan segala sesuatu untuk menghadapi hari akhir tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, yaitu hari akhirat, pada hari yang tidak ada manfaat harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dalam keadaan hatinya selamat. Para ulama menjelaskan yang dimaksud biqalbin salim seperti Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan, orang-orang yang beramal al-hasanat, kebaikan-kebaikan. Ia benar-benar melakukan amalan itu karena ia faham benar bahwasannya hari akhir itu akan datang kepadanya. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan, wal muradu bil yaumil akhir, yang dimaksud dengan hari akhir, ma ba'dal mauti kulluhu huwal yaumul akhir, apa yang setelah kematian seluruhnya merupakan hari akhir. Fa idza matal insanu wa fadat ruhuhu dakhala fil yaumil akhir wa kharaja minad dunya, maka apabila seseorang meninggal dunia kemudian ruhnya dicabut, maka ia berarti telah masuk kepada hari akhir. Dan ia telah keluar dari kehidupan dunia. Jadi yang dimaksud dengan hari akhir adalah ma ba'dal maut, apa-apa yang setelah kematian. Beliau menyebutkan berikutnya, wa awwalu dzalik, yang pertama atau yang kali pertama, annal mayyita idza wudi'a fi qabrihi, sesungguhnya mayit, jenazah, apabila telah diletakkan di liang lahat, diletakkan di dalam kuburan, wasuya alaihi turab, kemudian tanah pun telah menimbun dirinya, tanah pun telah ditimbunkan kepada jenazah tersebut, sudah ditutup liang lahat itu dengan tanah. Wan sarafa anhun nas, kemudian orang-orang yang mengantar jenazah itu pun telah pergi meninggalkannya. Qala wa innahu la yasma'u qur'ani alihim, maka ketika itulah si mayit mendengar suara hentakan kaki-kaki yang meninggalkan dirinya. Si mayit mendengarkan suara sandal-sandal yang mengetuk bumi meninggalkan dirinya. Ya'tihi malakan, kemudian datang dua malaikat kepada si mayit yang ada di dalam kuburan ini. Qala fatu'adu ruhuhu fi jasadihi wa yujlisani, kemudian dua malaikat itu mengembalikan ruhnya kepada jasad si mayit. Wa yujlisani, kemudian dua malaikat itu mendudukkan si mayit. Wa yas'alanihi man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Kemudian dua malaikat itu bertanya kepada si mayit, siapa Rabbmu? Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Salah satu as'ilah, tiga pertanyaan ini diajukan oleh dua malaikat yang mendatangi si mayit di dalam kuburnya. Qala fa in ajaba anha bi jawabis sahih naja wa faza wa aflaha. Maka apabila si mayit itu bisa menjawab tiga pertanyaan itu dengan jawaban yang benar, maka selamatlah bagi si mayit, beruntunglah bagi si mayit. Si mayit akan mendapatkan kemenangan. Qala wa illam yastati' al-jawaba, namun apabila si mayit itu tak mampu menjawabnya, khaba wa khasira, maka kebinasaan dan kerugianlah yang akan menimpa sang mayit. Wa dhalla sa'yuhu fil hayati dunya, ia akan merasakan betapa sia-sianya apa yang selama ini ia usahakan saat hidup di dunia. Penyesalan, tinggallah penyesalan. Inilah keadaan di alam barzakh, alam kubur. Alam kubur atau disebut juga alam barzakh, yaitu merupakan daru intidhar, yaitu alam di mana manusia yang telah mengalami kematian memasuki fase menunggu. Menunggu sang kakala ditiup untuk kemudian terjadinya hari kiamat. Qala fal malakani ya'tiyanihi wa yujlisanihi wa yastantiqanihi. Maka ketika malaikat itu, kedua malaikat itu mendatangi si mayit, mendudukannya dan kemudian bertanya kepada si mayit itu dengan pertanyaan, man rabbuka, siapa Rabbmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Wa madinuka, siapa apa agamamu? Fayaqulul mu'min, maka bagi seorang mu'min, orang yang beriman, ia akan menjawab ketika ditanya man rabbuka, ia akan menjawab bagi orang yang mukmin, bagi orang yang beriman, Rabbi Allahu, Rabbku, Tuhanku Allah. Dan ketika ia ditanya wa madinuka, apa agamamu, maka bagi seorang mukmin akan menjawab wa dini al-Islam, agamaku Islam. Dan ketika ia ditanya man nabiyuka, siapa nabimu, maka bagi seorang mukmin ia akan menjawab wan nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala fayunadi munadi, maka kemudian ada seruan dari orang yang menyeru, dari yang ada seruan dari sang penyeru yang menyebutkan an sadaqa abdi, telah benar hambaku menjawabnya. Fafrisuhu minal jannah, maka bentangkanlah bagi orang yang menjawab dengan benar ini, bentangkanlah al jannah, surga bagi mukmin yang bisa menjawab ini. Wa wassi'u lahu fi qabrihi madda basarih, kemudian luaskanlah kuburnya, luaskan kuburnya sejauh mata memandang. Waftahu lahu baban ilal jannah, kemudian bukakanlah bagi dia pintu menuju ke jannah. Fayatihi min rauhiha wa tibiha wa yara manzilahu fil jannah, maka kemudian seorang mukmin yang telah menjawab dengan benar itu tadi, datanglah kepadanya angin, rih, dan aroma semerbak, aroma surga yang bau semerbak, yang harum semerbak. Dan ia pun melihat manzilah, tempat tinggal ia di dalam jannah, ia bisa melihat. Fayaqulu, maka orang mukmin ini lantas mengatakan, ya Rabbi aqimis sa'ah, wahai Rabbku, tegakkanlah hari kiamat. Hatta arji'a ila ahli wa mali, hingga kemudian aku bisa kembali kepada keluarga dan hartaku. Itu harapan, keinginan, permohonan dari seorang mukmin yang mendapatkan nikmat di alam barzakh, di alam kubur. Berbeda dengan orang-orang munafik, orang-orang yang tidak memiliki keyakinan, keimanan, sebagaimana orang-orang yang beriman itu telah memiliki keyakinannya. Qala wa ammal munafiqu wal murtabu alladhi 'asha 'ala asy-syakk fid dunya fa innahu yamutu 'ala asy-syakk. Adapun orang yang munafik, orang yang ragu, yang hidupnya diliputi keraguan, saat hidup di dunia diliputi keraguan, tidak diliputi dengan keimanan. Fa innahu yamutu 'ala syak, maka ia pun mati di atas keraguan tersebut. Faidza sa'alahu wa qala, maka ketika malaikat itu, kedua malaikat itu bertanya kepadanya, man rabbuka? Qala la adri. Ketika malaikat itu bertanya, siapa Rabbmu? Orang munafik, orang yang penuh keraguan, tidak memiliki keimanan, ia akan menjawab, la adri, saya tidak tahu. Madinuka, apa agamamu? Qala la adri. Orang munafik itu pun akan menjawab, saya tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku mendengar orang-orang menyatakan sesuatu, maka aku pun mengucapkannya. Maka ketika malaikat menanyakan, man nabiyuka? Qala la adri. Orang munafik itu pun akan menjawab, saya tidak tahu. Kenapa demikian? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, li'annahu fid dunya lam yu'min biqalbihi. Karena saat ia hidup di dunia, di hatinya tidak ada iman. Tidak ada keimanan. Wa innama takallama bilisani, dan sesungguhnya ia berbicara dengan lisannya, sami'tun nas, saya mendengar orang-orang, yaqulun, mereka mengatakan, syai'an faqultuhu, mereka mengatakan sesuatu, saya pun mengucapkan sesuatu. Itu yang diucapkan oleh orang-orang munafik, orang-orang yang penuh keraguan saat hidup di dunia. Mereka mengucapkan lisannya, tetapi di hatinya tidak ada keimanan. Tidak ada iman, tidak ada iman. Adapun orang-orang munafik, kalau dilihat secara zahir dia sholat, kalau dilihat secara zahir dia berpuasa, akan tetapi sholat dan puasanya bukan muncul disebabkan karena keimanan yang ada di dalam hatinya. Itu hanyalah bentuk taqiyah, berpura-pura, membohongi orang di sekitarnya. Kenapa demikian? Li ajli ayya'isha ma'al muslimin faqat. Karena ia ingin hidup di tengah-tengah kaum muslimin saja. Wa huwa lam yu'min biqalbihi, sementara di dalam hatinya tidak ada keimanan. Tidak ada keimanan. Qala walau kana fasihan muta'alliman yahfadzul mutun wal asanid. Meskipun lisannya fasih, meskipun ia mengajar, meskipun ia hafal matan-matan, sanad-sanad, akan tetapi itu semua tidak berarti bagi dirinya. Ia tidak akan mampu untuk menjawab pertanyaan dari dua malaikat yang menghampirinya di dalam kubur, yang menghampirinya di alam barzakh. Ia hanya akan mengatakan, la adri, sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu, min ghairi anna a'rifa hadha syai'a wa a'taqidahu. Dia hanya akan menyatakan, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, kemudian saya pun mengucapkannya. Ia tidak mengetahui maksud dari kalimat tersebut, dan ia tidak meyakininya Maka jika dalam keadaan seperti itu, di dalam kubur, bagi orang-orang munafik, qala fayunadi munadin, maka ada seruan dari sang penyeru. An kadzaba 'abdi, hambaku telah berdusta. Fafrisuhu minan nar, maka bentangkanlah neraka baginya. Waftahu lahu baban ilan nar, bukakanlah bagi dia pintu menuju ke neraka. Fayatihi min harriha wassamumiha, kemudian sesaat setelah itu datang kepadanya hawa panas. Wayadhiqu alaihi qabruhu hatta takhtalifa adda'uh, kemudian disempitkan kuburnya hingga kemudian remuk tulang belulangnya, wal iyadu billah. Wayusbihu qabruhu hufratan min hufarin nar, maka kemudian jadilah kuburnya itu menjadi satu lubang dari lubang-lubang menuju ke neraka. Dari lubang-lubang neraka. Fayaqul, kemudian orang itu berucap, ya Rabbi, la tuqimis sa'ah, wahai Rabbku, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Kenapa demikian? Li'annahu ya'lamu annahu idza qamatis sa'ah fama ba'daha ashaddu mimma huwa fihi. Karena sesungguhnya ia akan mengetahui seandainya kemudian hari kiamat itu tiba, maka setelah kiamat itu tiba, ia akan mendapatkan siksa yang lebih keras lagi dibandingkan keadaannya di alam barzakh tersebut. Inilah keadaan alam barzakh, di mana setiap manusia pasti akan menemuinya. Di mana manusia pasti akan menjumpainya. Dan akan menjumpai dua malaikat itu yang bertanya, man rabbuka? Dua malaikat yang akan bertanya, man nabiyuka? Dua malaikat yang akan bertanya, madinuka? Bagi orang-orang yang beriman, ia akan mendapatkan kekokohan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan mengokohkan bagi orang yang beriman untuk menjawab pertanyaan di dalam alam kubur tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat ke-27. Qala Allah ta'ala, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويدل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman بالقول الثابت, dengan perkataan yang kokoh. Di kehidupan dunia, di dalam kehidupan dunia, dan di dalam akhirat. Dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang berbuat zalim. Dan Allah melakukan apa yang ia kehendaki. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, Disebutkan yusabbitullahu alladzina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, kama annahum 'ashu 'alal qawli tsabit fid dunya, sebagaimana mereka saat hidup di dunia mereka dikokohkan ucapannya. Wal imanis shadiq, yaitu keimanan yang benar, yang jujur. Fa inna Allah yusabbituhum fil qabri wa indas su'al, maka sungguh Allah pun akan mengokohkan mereka ketika mereka berada di dalam kubur dan ketika pertanyaan itu diajukan kepada mereka. Maka bekal bagi orang-orang yang beriman yaitu ia mengerjakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Di dunia ini ia sedemikian besar untuk mengumpulkan perbekalan dalam rangka untuk menghadapi alam-alam berikutnya. Setelah darud dunia yang merupakan daru amal, setelah kehidupan di dunia ini yang merupakan kehidupan yang harus dipenuhi dengan amal-amal kebajikan, amal-amal soleh, maka akan datang darul barzakh, wahual qabr, yaitu akan tiba alam barzakh, yaitu alam kubur. Wahuwa daru intidhar, yaitu merupakan alam penantian. Menanti saat manusia nanti akan dibangkitkan dari kubur-kubur mereka untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Dan kemudian yang ketiga, wadarul qarar, yaitu alam ketetapan yang abadi. Wahya darul akhirah, yaitu alam akhirat. Karena alam akhirat itu adalah alam yang memang sudah tetap, alam yang baqa, yang abadi. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ghafir ayat ke-39, wa innal akhirata hiya darul qarar, dan sesungguhnya akhirat itu adalah merupakan darul qarar, merupakan alam di mana ketetapan sudah diberlakukan. Akankah ia menetap di dalam jannah, surga, ataukah akan seorang hamba itu menetap di neraka? Itulah darul qarar. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan diri-diri kita orang-orang yang termasuk mendapatkan kenikmatan di alam barzakh, mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Sebagaimana yang dikisahkan di dalam hadis yang sahih, yaitu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Terdapat di dalam kitab keduanya yang sahih, yaitu Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian di dalam Sahih Muslim pun disebutkan pula riwayat yang berasal dari hadis dari Al-Bara Ibnu Azib radhiyallahu anhu yang menceritakan tentang peristiwa yang terjadi di alam barzakh. Karenanya kita sebagai hamba-hambanya, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah memperbanyak untuk mengingat kematian. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat At-Tirmidzi, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Akthiru dzikraha, akthiru dzikra hazimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian zikr. Hazimil ladzat. Perbanyak untuk hal-hal yang memutus kenikmatan. Yang dimaksud dengan hazimil ladzat, pemutus kenikmatan, yakni al-maut, kematian. Memperbanyak untuk mengingat kematian. Dan bersiaplah, karena sesungguhnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam amat sedikit sekali yang berumur panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70. Wa aqalluhum man yazuzu dhalik." Umur, usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit sekali dari mereka yang melampaui usia tersebut. Sedikit sekali yang melampaui usia 60-70 tahun itu. Maka berhitunglah sekarang usia kita berapa. Dan sedikit sekali dari umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang melampaui usia 60 atau 70 tahun. Bagi yang sudah berusia 50 tahun ke atas berarti tinggal beberapa saat, beberapa tahun. Yang sudah berusia 60 tahun berarti tinggal beberapa tahun. Yang sudah usia 70 tahun tinggal sisa beberapa tahun. Tapi ketahuilah, jangan kemudian yang muda lantas beranggapan saya masih lama. Secara usia masih lama. Tetapi kematian siapa yang tahu? Bisa jadi bayi yang baru lahir kemudian meninggal dunia, ada. Anak yang baru usia 5 tahun meninggal dunia, ada. Ada yang baru meninggal usia di usia remaja, ada. Karena kematian tidak berbicara tentang usia. maka menjadilah orang-orang yang cerdas, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang cerdas. Yang dimaksud dengan cerdas yaitu menyiapkan segala sesuatu untuk kehidupan pasca kematian, untuk kehidupan setelah kematian. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita untuk senantiasa beramal saleh sebagai bentuk persiapan kita menuju kampung akhirat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan jalan-jalan bagi kita untuk meraih nikmat kubur, nikmat alam barzakh. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.